duwene wedang tamune wedangi, duwene jarang tamune jarangi, duweke susu tamune gaweke susu. Kalau mulianya rumah karena tamu, mulianya kampung karena ada masjidnya, mulianya kampung karena ada majelis taklimnya. Kenapa? Kalau ada masjid dan majelis taklimnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kampung tersebut tidak akan pernah berhenti didatangi oleh para malaikat-malaikat Allah. Maka mulyane kampung yen ana masjide, pertanyaannya bagaimana mulyane masjid? Mulyane masjid yen dimakmurke kalih jamaah. Sanggon-gon saniki wong berlomba-lomba bangun masjid tetapi lupa untuk memakmurkannya. Itu sama halnya mereka membangun istana di dalam surga tetapi mereka tidak mampu untuk memasuki istananya. Mergoni nopo? Gelem bangun tapi ra gelem makmurke. Bu, nggih napa mboten? Salah satu golongan yaumaladilla illa dilluh, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang yang senantiasa hatinya tergantung, terpaut dengan masjid. Maka apa? Masjid ini harus kita kembalikan sebagai fungsi yang semestinya. Tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Bahkan masjid-masjid terbaru kaya teng masjid Depok, masjid Al-Akbar Surabaya, sakniki masjid Al-Aqsa Klaten, itu tidak hanya sebagai fungsi ibadah tapi juga fungsi rekreatif. Artinya apa? Wong mlebu masjid niku rasane ayem, rasane nyaman. Menawi masjid teng Yogya sakniki kathah masjid jerone ana asene. Lah kula sering matur, sakniki wong gawe masjid niku pahalane kalah karo wong gawe WC. Kok ngoten Gus? Nggih. Mlebu masjid sing mlebu ra tau betah, karepe pengen ndang mulih, wong gawe WC begitu jagong ning WC betahe ora umum. Ora ndang metu-metu. Gantian sik urung rampung. Niku mlebu WC. Mlebu masjid karepe ndang metu terus. Artinya apa? Sing gawe masjid kalah pahalane karo sing gawe WC. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya kasih contoh bagaimana kemudian kekuatan masjid menjadi tempat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula ning Surabaya gadah jamaah. Jamaah kula niku umure 35 tahun rong rabi. Istilahe bocah Wonosobo STMJ. Sudah tua masih jomblo. Kalau banser juga banyak, PHP. Perjaka hampir punah. Ini umurnya 35 tahun, belum menikah. Dia belum menikah bukan karena belum mau menikah, tapi mergo ra ono wong wedok sing gelem karo kiambake. Lah napa ra ono sing gelem? Soale bocah lanang niki modale pas-pasan, modele ora mlebu. Dadi ora modal terus ora model. Akhirnya wong wedok ra ono sing gelem. Ibune nesu-nesu. Mas Rabi, ibu wis pengen gendong cucu. Mas Rabi, wis tuwa ra rabi-rabi, eman-eman nggonmu sunat rono bedane kaya kran. Monggo nguyuh tok. Akhire napa isin, Kang? Setiap malam dia memutuskan untuk ke masjid. Bangun malam ke masjid, tahajud tangannya diangkat. Hanya minta sama Allah. Ya Allah, bila saya harus menikah, jadikanlah niatannya sebagai ibadah, selain sebagai sunnah Rasulmu, tapi untuk membanggakan kedua orang tuaku. Sesuk ning masjid meneh, wis mulai seneng karo cawe dok. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Sedungane kepepet temen ki ya. Mangkat masjid maning. Ya Allah, aku seneng karo cakai ya Allah. Bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia tidak mau, tonggone kula nggih purun ya Allah. Terakhir malam ketujuh, ndongone wis muni-muni karo Gusti Allah. Ya Allah, sing penting inyong pengen rabi. Orang gagas, gades apa ronda ora apa-apa. Duwe bojo randa yo ora apa-apa. Ibarat numpak jaran ora perlu ngajari ya Allah. Sing penting inyong pengen rabi karo wong wedok. Wis. Soale napa? Ora ono sing gelem belas. Begitu malam ketujuh ke masjid, pagi harinya pulang. di tengah jalan matanya kriyip-kriyip, katingnya kesandung, dicakat ulo, cokot ulo, ndelalo ulone wedok. Bocah kiye ngamuk-ngamuk. Ya Allah, inyong jaluk bojo wedok, kon jenengan malah menehi ulo wedok. Pingsan, Pak, dibeto teng rumah sakit. Disinilah kemudian Allah ngijabah dongone sing teng masjid wau. Begitu masuk rumah sakit, ketemu dengan perawat wedok ayu gadis rung duwe bojo. Ngopeni bocah niki wau. Hari demi hari pasiene seneng karo perawate, perawate seneng karo pasiene. Akhire napa? Waiting tresno jalaran. Salah, waiting tresno jalaran ora ana liyane. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh cinta di antara keduanya. Tapi sing lanang arepe ngomong sing wedok ora wani, mergo rumangsa modale ora duwe modele pas-pasan. Sing wedok aja ngomong karo sing lanang yo ora wani, masak wong wedok ngomong dhisik. Akhirnya hari terakhir di rumah sakit ada suara musik yang indah menyertai kepulangannya. Lagune Ida Laila. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sing lanang bengok. Dek, apa Mas? Inyong seneng karo awakmu. Sing wedok jawab, inyong yo ho-o. Akhirnya apa? Menikah, Pak. Menikah. Kenapa? Karena riadohnya 7 hari di masjid. Karena tirakatnya 7 hari di masjid. Allah memberikan jawaban dengan jalan yang tidak pernah terduga. Maka hari ini mas-mas yang belum menikah, saya doakan pulang pengajian dicokot ulo. Sekarang yang menjadi persoalan adalah kenapa masjid kita belum bisa makmur? Kenapa masjid kita belum bisa makmur? Bahkan begitu banyak orang enggan menuju masjidnya Allah. Bu, Pak, dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Artinya apa? Kalau hari ini Anda punya masalah yang belum terselesaikan, punya utang yang belum kebayar, duwe masalah ora ono solusine. Kenapa? Karena kita terlalu jauh dengan Allah. Bahkan kita menjadi orang-orang yang pelit dengan Allah. Bagaimana kemudian masalah kita mau selesai sementara kita tidak pernah nyahut panggilan Allah? Saniki ngeten logikane. Jenengan ditelepon kali Pak Lurah. Sedina ditelepon ping 5 mboten diangkat. Kira-kira Pak Lurah ngambek napa mboten? Nesu. Telepon kat mau ra diangkat-angkat. Begitu jenengan buka HP, ngerti Pak Lurah telepon, jenengan langsung SMS Pak Lurah. Pak Lurah ngapunten kula nembe repot, mboten ngertos panggilane panjenengan. Niki sing nelpon namung Lurah, jenengan keweden langsung SMS karo Pak Lurah. Sehari kita dipanggil 5 kali oleh Allah, kenapa kita tidak pernah nyahut? Dipanggil oleh Allah, kita tidak pernah datang. Dan kita tidak pernah merasa bersalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malah kadah tiang kembaran, ketoke muslimatan, krungu wadan malah susah. Duhur tandur, krungu wadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya apa? Adan maneh. Kepriben coba. Wong ana sapa ki ya seneng krungu adzan mung sepisan. Kapan? Adzan maghrib bulan poso. Niku mawon mboten mergo salate tapi mergo buka. Ini masalah. Padahal seharusnya apa? Farudduhu ilallah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kenapa hidup kita punya masalah? Mergo awake dhewe seneng gawe masalah. Ora pengen ndang ngrampungi masalah. Ayo dijawab. Bapak Ibu kono sapa? Yen jenengan arep ngrabekke anak ra duwe dhuwit, kira-kira sing dieling-eling masjid napa utang? Yen jenengan aja ngrabekke anak ra duwe dhuwit, kira-kira sing dieling-eling napa? Sertifikat kalih BPKB. Piye carane sertifikate dilebokke bank BPKB ini dilebok ke penggadaian. Jare ini menyelesaikan masalah tanpa masalah apa, nambahi masalah. Artinya apa? Kita menyepelekan Allah. Buktinya apa? Masjid-masjid di mana yang kurang makmur bahkan cenderung sepi. Disinilah kemudian kita diingatkan oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kadang-kadang Pak KWD iki utang ning bank, takoni karo wong bank. Jenengan ngerabeke anak utang bayare pripun? Ora apa-apa, Pak. Sesuk sing nyumbang okeh. Bayar bank ngenteni sumbangan. Kelase wong kembaran nyumbange ora ikhlas. Nyumbang 50.000 anak papa dijak kabeh. Ngene apa mboten? Bangkrut tuan rumah. Makanya ibu-ibu menika yang disungkemi karo anak wedok biasanya nangis sungkeman. Kulo pikir nangis mergo ajeng ditinggalke anak wedok, bono mboten. Sungkeman ibune ngomong, "Ho alah nok nok, ho alah nduk nduk gara-gara ngrabeke awakmu, ibu bangkrut. Tendane rung dibayar, cateringe utang, sound sisteme rung dibayar." Kenapa? Kita lebih percaya dengan utang daripada menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal konsep ini gimana? Cukup bagiku Allah. Hasbunallahu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Sarang-sarang sing banter, sing bungae banter utange lunas. Sing utange, sing bungae banter utange lunas. Ora diamin ke ya. Utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Hasbunallahu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Pasrah kali Gusti Allah. Di mana tempat yang paling bagus untuk berpasrah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Baitullah. Di mana itu? Masjid-masjidnya Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Mangeling-eling. Takmir teng Yogyo kula kumpulke. Kula gawe pelatihan takmir masjid. Bagaimana supaya masjid bisa makmur? Minimal rong perkara jenengan lakoni. Nomor siji, manggolek imam sing apik. Golek imam sing apik. Imam sing apik niku pripun? Cara Gus Dur niku wau balik teng wong sing paling sederhana. Yang bacaan ayat Qur'annya banyak. Dia yang paling zuhud, dia yang paling wirak, dia yang paling disenangi oleh jamaah. Kenapa? Karena kalau imam dibenci oleh jamaah, salah satun yang tiga golongan yang Allah tidak akan pernah mengangkat sholatnya Shimron walaupun hanya di atas kepalanya. Siapa salah satunya? Amma qaumun wahum lahu karihun, imam yang dibenci oleh jamaahnya. Udan ya? Udan. Terus nopo mandek? Lah isone wapi kula seneng banget datang mriki isone bosok ngajeni bengok-bengok kaya kiye. Kesel teman ngajeni kene ya. Imam yang dibenci oleh jamaahnya. Soalnya Pak Sabar niki lak kula mboten bengok ora krungu. Tadi saya esok lah kalau ngaji maning teng Wonosobo suarane entek sing salah wong kembaran gie. Amma kaumun waum lau karihun, imam yang dibenci oleh jamaahnya, yang dibenci karena akhlaknya yang buruk, dibenci karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jamaah. Maka sebagai imam niku miturut Syafi'i kudu fasih. Fasih niku artine ana loro. Satu, bacaannya yang jelas. Dua, fasih nyambung karo karepe jamaah. Niku namine fasih. Beda bu nggih, fasih karo difasih-fasihke. Inyong nate salat teng Jakarta, imame niku mboten fasih difasih-fasihke. Kula makmum niku krungu rasane warek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arroh. Niku namine difasih-fasihke. Difasih-fasihke. Nomor loro, imam niku fasih artine napa? Kudu nyambung karo karepe jamaah. Ngerti bar ngisa ana pengajian. Lak ngimami ya ora usah suwe-suwe. Wong bar ngisak ana pengajian bar Fatihah sing diwaca Yasin. Ban sering bengok dancuk, dancuk. Kesuwen. Tapi nanti kula diapusi, Pak. Safari Ramadan teng Purwokerto. Kula ngaji teng lapangan alun-alun. Dugi mriko bar maghrib, kula ngomong kali panitia, pengen salat raweh sing 20 rakaat. Tapi lak ngimami rasa suwe-suwe. Sing biasa-biasa mawon. Karena salat raweh saniki wong lucu. Wong NU niku 20 rakaat. Nyuwun sewu, sejarahe lak ngeten. Kanjeng Nabi 8 rakaat tapi bacaannya panjang-panjang. Satu ruko, satu rakaat bisa 2 juz, 3 juz. Makanya para sahabat kemudian termasuk Umar bin Khattab dan lain sebagainya lak melu ngene iki kaboten. Milo bacaannya enggak usah panjang-panjang tapi rakaatnya dibuat yang banyak 20. Lah wong sak iki menangan, rakaate melu 8, bacaane melu cendak. Tapi menawi teng kembaran 20 8 pun biasa, tapi ada aliran yang ketiga, tidak 20, tidak 8. Tapi aliran apa? Aliran yang tidak traweh. Banyak banget. Imamnya siapa? Banser. Akhirnya Pak kula ketemu masjid. Begitu maca Fatihah, dawa kayak nang Madinah. Bar Fatihah sing diwaca waduha. Kula pikir panjang, ternyata mboten, Pak. Sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allah cocok. Wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Jadi kalau ada orang-orang di luar NU mengatakan wong NU itu bacanya pendek-pendek, ya ora apa-apa. Itu kan sunnah. Yang wajib Fatihah. Yang tidak boleh itu suratnya panjang tapi enggak baca Fatihah. Kiye ono imam lali teng Imogiri, Wonogiri, Jumatan. Allahu Akbar. Lali ra maca Fatihah. Langsung surat, Pak. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun, makmum bengok. Subhanallah, imame ora dong salah teng pundi. Dipikir kurang fasih. Difasih-fasih ke Qul ya ayyuhal kafirun, makmum bengok sambah banter. Subhanallah. Imame stres, salah nang endi. Dipikir salah, diganti ayat. Watini wazaituni waturisini nawahadal baladil amin. Makmum bengok. Subhanallah. Stres maning dia. Akhirnya diulangi mana? Kul. Ya ayyuhal kafirun. Makmum buri imam bengok. Patekah. Pak bu, sing bengok batal napa mboten? Batal, bukan bacaan sholat kok. Andinya imam, andinya sing bengok, ana banser ngomong. Ra kena ngomong. Batal bansere. Sampinge banser ana Pak Lurah ngomong dhewe, untung nyong ra ngomong. Cari imam yang tidak dibenci oleh jamaahnya, yang pertama. Yang kedua, cari tukang adzan yang bagus. Maka di zaman Kanjeng Nabi, salah satu yang menjadi idola umat saat itu adalah tukang adzan, sinten? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena suaranya bagus. Adzan subuh sing adzan Mbah Kaum. Umure 70 tahun. Sing nom-nom menyang ngendi? Ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Maka carilah tukang adzan yang bagus. Kenapa? Karena kalau adzannya bagus, jamaah datang itu sangat gampang. Maka saya bilang panggilan yang paling dahsyat dan paling menyenangkan adalah adzan, bukan suara kidung. Maka pemandangan yang paling indah itu adalah jilbab, bukan tusuk konde. Maka yang mengatakan tusuk konde itu lebih cantik daripada hijab, berarti dia penggemar mak lampir. Karena yang pakai tusuk konde adalah mak lampir. Lo takoni, kok ngoten nggih Gus? Lah ini memang zamannya seperti itu. Orang Islam suudon dengan amaliyahnya sendiri. Apakah yang dimaksud kemarin itu hijab atau cadar? Baik hijab maupun cadar saya tidak perlu berdebat. Yang jelas saya tidak membenci cadar, tapi saya juga tidak menyarankan cadar. Cadar niku miturut Pak Sail Agel Sirot niku budaya. Menawi hijab, jilbab niku wajib wong nutup aurat. Menawi cadar, burkoh atau nikob ini bagi saya tidak wajib. Kenapa? Karena muka itu bukan bagian dari aurat. Wong wedok niku aurate seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Tetapi sangat tidak elok ketika membandingkan konde dengan jilbab. Ngopo wong Arab nganggo cadar? Itu budaya mereka. Barangkali di sana terlalu panas, mereka menutupi wajahnya dengan cadar. Laning Wonosobo ademe kaya ngene kok nganggo cadar. Bakul Brambang kok nganggo cadar. Ya ra pantes. Buk Brambange pinten sekilo? 10.000. Wong Arab nganggo cadar ya lumrah, Pak. Sing dipangan kurma. Senajan to raine ditutupi kurmane sesel-seselke saged. Lah wong Wonosobo nguntale miongklok. Nganggo cadar yo ora bisa. Akhirnya selek kencot wetenge ra iso mangan. Cadare dibuka, subhanallah MSC. Apa kaya merongo sak cangkeme. Kok banding-bandinge konde karo cadar adzan dengan suara kidung. Ini orang tidak tahu mana agama, mana budaya ya seperti ini. Bu, Pak, tak takon. Nutup aurat niku budaya napa agama? Agama. Carane nutup niku budaya napa agama? Budaya. Hei wong Arab, tutupen auratmu. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Pakai jubah. Pakai jubah. Apakah orang Wonosobo boleh? Boleh. Tapi tidak harus. Saya di rumah juga pakai jubah, tapi tidak harus. Begitu masuk Wonosobo boleh pakai sarung. Boleh pakai celana, boleh pakai jin, setan, demit, iblis. Boleh, enggak apa-apa. Begitu masuk Wonosobo pakai jubah boleh, pakai jas boleh, pakai batik boleh, pakai koko boleh. Siapa yang mengatakan baju koko itu baju muslim? Salah. Koko itu baju Cina. Cina, maka namanya koko. Wong Cina lanang undang-undangane koko. Yen wedok cicik, itu budaya. Begitu masuk boleh pakai jaket, boleh pakai batik. Boleh, enggak apa-apa. Boleh pakai sarung, boleh pakai katok. Boleh pakai seperti yang saya pakai ini juga boleh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini namanya apa? Rok mbahmu ya rok. Ngawur temen ya. Kayak kiai rok. Masa kiai rokan? Wong kembaran lucu temen ya. Bu, kiyak namanya apa, Bu? Malah kulot. Kiyak arane katok sarung. Sangka ngarep kaya sarung, sangka mburi kaya katok lah, kaya kiyak. Ya boleh, yang penting nutup aurat. Inyong buka tiur apa-apa ya? Lah, kaya kiyak. Boleh pakai jubah tapi tidak harus. Wong gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah ya. Becak niku rime ning isor sadel nganggo jubah. Nam andek-mandek ya. Salah. Wong gaweane meneh wit klopo golek degan nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Wah, bluluke nambah. Sing paling kentir golek pasir ning kali nganggo jubah. Ya little body, apa ya little body? Sini tega, tel kelebon wedi. Inyong kejadian Pak Kiai sabar. Nang Yogja kiye, ana taman pintar. Taman pintar, taman bermain rekreasi. Ana wong numpang nunggang bis, mudun saka bis wong 10, nganggo cadar kabeh ireng-ireng pada kabeh. Ning ngarep taman pintar selfie. Lah inyong batin. Lah bedane apa raine pada kabeh. Lah wong ireng kabeh selfie kaya kiye. Ya ora ngerti bedane Siti karo Situl. Wong raine pada. Itu budaya. Budaya. Maka boleh enggak kita mencontoh? Boleh, tapi kita juga punya budaya sendiri. Tapi jangan sampai kemudian budaya itu mengalahkan agama. Maka nyuwun sewu, bagi saya panggilan yang paling indah itu adalah suara adzan. Maka di kembaran carilah tukang adzan yang bagus suaranya. Wong adzan mbak kamu umur 70 tahun, ya Allah adzane cara ketuan, kasepuan. Allahu Akbar. Ngomong R bisa untune enteng kabeh. Sing nom-nom nyang ngendi? Ban seradan ya. Sing nom-nom adzan. Wong sepuh kon adzan. Padahal dalam hadis Bukhari, hadis nomor 547, suara yang paling ditakuti oleh setan adalah suara adzan. Idza nudiya lis-shalah adbara syaiton walahu durratun. Mereka lari terkentut-kentut yang krungu adzan. Berarti napa? Kok ana wong Indonesia ora seneng adzan kuwi berarti kelase kaya setan. Ayo, Pak. Ini hadis sahih Bukhari. Ketika adzan dikumandangkan, adbara syaitan, setan lari. Kenapa? Karena mereka takut mendengar kalimat thayyibah. Karena mereka takut mendengar kalimat takbir, maka setan lari terbirit-birit. Kan ngono. Baradan umpama ana puji-pujian, ya oleh. Hadise niki wau diteruske. Ketika adzan selesai dikumandangkan, setan balik maning. Tujuannya apa? Goda supaya orang-orang ini tidak berangkat ke masjid. Mereka menggoda orang. Kue sing warung terus, rasa gagas adzan. Engko sing tuku ndak melayu. Kue sing tandur terus. Maka banyak orang tandur ketika dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanggung. Kenapa? Karena digoda setan. Terkentut-kentut mereka. Maka nyuwun sewu, kenapa ahlu sunnah wal jamaah bar adan ono puji-pujian dengan membaca banyak solawat dan kalimat thayyibah supaya setan senantiasa menjauh dari tempat kita. Kulo takoni kali wong Muhammadiyah, kaya Gus haji kali kulo. Tuh Gus, Mekah, Madinah, bar adan ra puji-pujian. Ngapa neng kembaran kok pakai puji-pujian, bedane apa? Inyong jawab, ya beda. Mekah Madinah urung adzan masjide wis kebak. Lah ning kembaran sing puji-pujian cangkeme nganti ndower, yo ora teka-teka. Maka kalau kemudian ada puji-pujian, puji-pujian yang bagus. Sing adzan umure 70 tahun sing pujian ya pada, ya Allah subuh-subuh pujiannya apa-apa. Astaghfirullah. Lohal ngadim bakom kayak gini ya biasa nih. Astaghfirullah. Hal ngaduem innallaha ghafurur rahim. Wong kembaran mambu Banyumasan, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biung inyong. Alah inyong sing mangkat sapa sing nom menyang endi adan pujian sing apik ya wong NO pujiane malam Jumat. Malam Jumat ahli kubur buka lawang jaluk kiriman sayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis brebes mili kan keren solawatan sing nom gak apa-apa solawatan sing gaul. Atiku rasane loro nyawang riko aduh karo agomo randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno ora apa-apa. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake gurune diseneni wong tua digepuki ayo rene gendang nyantri ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safatuhu likulli halim minal ahwali muktahimin keren astagfirullah apa ya. Wong kembaran sugih-sugih ra gelem ning masjid, bengok iso kok masjid. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu siapa? Pak Sabar. Ben wedi. Sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah supaya anake gelem dongake bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai ora diaminke ya. Wong didongake dikiai ra diamin, ke. Diamin ke, nggih. Diulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja ketinggalan ya. Prok prok prok jadi apa? Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai dadi. Durung. Mau telat iki kesusu. Lah cangkem nyong wis rampung baru amin. Kepriben ya? Kesel ge. Ulangi ya. Aja kesusu ya. Aja telat ya. Kompak ya. Lah nyong wis mingkem kiai. Amin. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Amin. Jos. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Yasin Habibillah, Salatullah Salamullah. Ya ning masjid sing pujian kaya ngene kan kepenak. Yen wis mati bandara melu, buktine apa? Bakul helm, mati ra nganggo helm. Ini adalah manajemen masjid. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam susah, maka yang menjadi pusat tujuannya adalah minal masjid ilal masjid. Maka kalau pengajian hari ini dianggap berhasil, Bapak Ibu Wonosobo harus punya semangat untuk memakmurkan masjid. Jangan pernah tinggalkan masjid. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu akan ketakutan ketika sholat subuh masjidnya makmur sebagaimana sholat Jumat. Maka mereka akan ketakutan dengan umat Islam yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Wonosobo sebagai kota Nahdlatul Ulama yang begitu banyak Nahdiyin di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memakmurkan masjidnya. Amin Allahumma amin. Engkang tindak mriki atine susah mugi kundur sami bungah. Amin. Engkang tindak mriki wae gerah mugi kundur sami waras. Engkang tindak mriki utange kathah mugi kundur sami lunas. Amin. Senajan dorong iso lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Pakai sabar dong, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.